السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين سكاليا رحمني ورحمكم الله جميعا، semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini menjadi salah satu dari majelis-majelis yang akan memberi pencerahan mengenai fenomena radikalisme yang menakutkan dunia, yang meresahkan kaum muslimin. Karena jika masalah ini tidak difahami dengan benar sebagaimana mestinya, maka boleh jadi sebagian orang yang sesungguhnya dia bersih dari radikalisme, boleh jadi dia dicurigai, ataukah golongan tertentu yang bersih dari radikalisme dicurigai atau dituduh sebagai kelompok radikal. Kemudian justru golongan yang sesungguhnya sebagai sumber radikalisme tidak tersentuh atau justru mendapat tempat dan posisi di kalangan umat atau di pemerintahan, padahal itu membahayakan. Sebenarnya salah satu cara untuk kita mempelajari radikalisme ini dengan benar adalah kita mencoba untuk menilik sejarah ya radikalisme itu sendiri. Berbicara tentang radikalisme yang berbau kekerasan, teror, pembunuhan, pengeboman, pembantaian, maka pembahasan itu tidak bisa lepas dari dua kelompok sesat, yaitu kelompok Khawarij. Dan kelompok Syiah Rafidhah. Mari kita lihat. Untuk mengaitkan bahwa munculnya radikalisme dari kelompok Khawarij, teroris dalam skala internasional sekarang ini ISIS, Daesh, sebenarnya gerakan seperti ini bukan sesuatu yang baru muncul di masa sekarang ini, tapi itu memiliki salaf pendahulu. Mari kita lihat. Awal munculnya radikalisme itu dalam tubuh Islam berawal dari seorang sosok Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam nifaqan, munafik nifaqan i'tiqadiyan, sesungguhnya menyembunyikan kekufuran dan kedengkian terhadap Islam dan ingin merusak Islam dari dalam. Pura-pura masuk Islam dan masuk ke Madinah di masa pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia memprovokasi orang-orang untuk membenci khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan mengungkit-ungkit apa yang dianggapnya sebagai kelemahan pemerintahannya, dianggap sebagai kejelekan, sehingga muncullah golongan yang membenci Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian kita tahu bersama dalam sejarah bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh sebagai syahid, ya, setelah dikepung di rumahnya radhiyallahu ta'ala. Dan itu kelompok Khawarij. Kemudian terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah penggantinya. Dikarenakan kondisi keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kondisi pemerintahannya butuh ditata dan tidak memungkinkan untuk langsung bisa menindaki kelompok itu. Ditambah lagi kelompok itu menyusup di dalam barisan Ali radhiyallahu ta'ala. Sehingga kita mengetahui bersama terjadi perbedaan ijtihad antara Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang sah terpilih sebagai khalifah radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya dari kalangan sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua. Yang Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menuntut agar mereka segera dipindahkan, sehingga terjadi perang yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan antara Ali radhiyallahu anhu dengan yang bertahta di Kufah, bagian dari negeri Iraq, dan Muawiyah radhiyallahu anhu yang berada di Syam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mauqif kita, sikap kita adalah memuji, menyanjung dan mendoakan seluruh sahabat radhiyallahu anhum, mereka sama-sama berijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat pahala dua, yang keliru ijtihadnya dapat pahala satu, dan tidak ada yang dicela di antara mereka. Yang jelas, kemudian perang itu diakhiri dengan sulh, dengan perdamaian. Nah, dengan terjadinya perdamaian itu, kelompok yang ada di barisan Ali radhiyallahu anhu, yang mereka memiliki fikr khawarij dan mereka merasa kecewa dengan itu, kemudian memvonis bahwa Ali radhiyallahu anhu telah berhukum dengan tauhid ketika melakukan sulh perdamaian. Maka Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang ada kaum mukminin dikafirkan. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, daulahnya dikafirkan oleh mereka. Maka mereka membelot, bukan ikut pulang bersama Ali radhiyallahu anhu ke Kufah, tetapi mereka berkumpul di salah satu wilayah di Kufah yang disebut Harura. Kemudian mereka mengangkat bendera Khawarij, memproklamirkan untuk pertama kalinya secara resmi mereka sebagai kelompok Khawarij di Harura, di Kufah, salah satu wilayah Kufah. Mendirikan daulah yang mereka sebut sebagai daulah Islamiyah untuk memerangi daulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang mereka vonis sebagai daulah kufriyah. Kemudian mulailah mereka melakukan teror-teror yang menggelisahkan dan merusak ketenangan dan ketenteraman kaum muslimin. Bersama dengan itu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu berupaya untuk menasihati mereka. Diutuslah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang diri masuk ke tengah-tengah mereka. Kemudian terjadi diskusi. Mereka menyebutkan hujah-hujah mereka dan semuanya dijawab satu persatu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dipatahkan dan ditunjukkan kebatilan hujah mereka dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan pada riwayat, riwayat yang paling sahih, jumlah khawarij ketika itu 24,000. Arba'ah wa isrun alfan, 24,000 pasukan. Setelah didebati oleh Ibn Abbas, rujuk dari mereka 20,000. 20,000 orang rujuk. Tersisa 4,000. Yang kemudian mereka ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu pada perang di Nahrawan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah yang sah melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah. Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda ketika mentahdir kelompok khawarij, lain adraktuhum laqtulannahum qatla'at. Seandainya aku mendapati zaman mereka munculnya khawarij, sungguh aku akan membasmi mereka sebagaimana Allah membasmi, membinasakan kaum 'Ad. Mereka diperang dan mereka kalah. Tetapi ada di antara tokoh-tokoh mereka yang lolos dan melakukan konspirasi pembalasan, yang kemudian tercatat dalam sejarah berhasil Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu secara senyap ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, masih gelap, ditebas oleh Abdurrahman bin Muljim dengan pedang yang beracun. Ya, dengan sebab itu Ali radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid radhiyallahu taala anhu. Radikalisme ini, khawarij ini, jika kita perhatikan tadi sejarah ini, maka sama dengan apa yang ada di masa ini. Yang dulu di Afghanistan muncul Tanzim Al-Qaeda, jaringan Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Dan di sana ketika itu berdiri pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abdurrahman Syekh Jamilur Rahman. Syekh Jamilur Rahman. Ya. Yang kemudian dengan keji dan licik diruntuhkan oleh mereka. Dan kita mendengar berlanjut. Ya. Jaringan ini dilanjutkan oleh Aiman Al-Zawahiri. Kemudian muncul Tanzim Daesh, Daulah Islamiyah bil Iraq wa Syam, Dal Alif Ain Shin, Dal Daulah Alif Islamiyah Ain Iraq Shin Syam, pemerintahan Islam di Irak dan di Syam, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Dan jelas-jelas pada pidatonya dia menyatakan bahwa seluruh dunia ini semuanya adalah kufar. Negara-negara dunia ini semuanya negara kufar. Kemudian dia menggugah kaum muslimin untuk berhijrah ke daulahnya, karena satu-satunya daulah Islamiyah adalah daulah yang didirikannya. Dia pun mengangkat bendera Khawarij di sana. Maka seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini wajib fardu ain, kata dia, untuk hijrah ke tempat fardu ain, untuk melakukan jihad memerangi ya negara-negara kafir yang intinya ya pusat Islam hendak mereka runtuhkan, yaitu Arab Saudi, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ini jika kita kaitkan dengan pendahulunya, sama itu adalah fikrah Khawarij yang melakukan khuruj, keluar memberontak dari pemerintahan yang sah dengan dalih bahwa pemerintah yang sah melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, maka dia kafir. Nah ini gambaran radikalisme. Jadi apa yang meresahkan sekarang ini dari kelompok Khawarij ISIS ya, itu kelanjutan, yakni sama dengan apa yang telah ada dulu. Dan tercatat dalam sejarah bahwa inilah kelompok ya, sesat yang pertama kali muncul dalam Islam, kelompok Khawarij pada kisah tadi, yaitu di masa diproklamirkan ya di masa Ali radhiyallahu taala anhu, dan telah ada pada masa Utsman yang membunuh Utsman radhiyallahu taala. Nah, kelompok yang kedua dari kelompok sesat yang juga berbau radikalisme dan merupakan sumber radikalisme adalah kelompok Syiah. Abdullah bin Sabah yang kami ceritakan tadi ya, yang merupakan sumber kemunculan Khawarij, dia seorang Yahudi munafik yang pura-pura masuk Islam seperti tadi ceritakan. Dia pula yang memunculkan bid'ah Syiah Imamiyah di masa Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abdullah bin Sabah, dia bersama dengan orang-orangnya, dia sujud menyembah Ali radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, anta kamulah Allah, menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sejarahnya Abdullah bin Sabah bisa menyusup masuk ke Kufah di tempatnya Ali radhiyallahu taala anhu? Tadi sudah kita dengar, setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah. Ya. Mereka ya di masa itu muncul tasayyur, yakni kelompok yang menampakkan dukungan cintanya kepada Ahlul Bait, kepada Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Nah, dan termasuk bergabung bersama mereka ya, yaitu Abdullah bin Sabah juga menampakkan dukungan. Nah, sampai kemudian dia memunculkan bid'ah Syiah Imamiyah, menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu, mengatakan anta kamulah Allah. Ali radhiyallahu taala anhu menyikapi bid'ah besar tersebut yang merupakan kekufuran tentunya, kufur akbar. Maka Ali radhiyallahu taala anhu menuntut kepada mereka agar bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka terus bersikeras dengan itu sehingga mereka dibakar oleh Ali radhiyallahu taala. Ditegakkan hukum atas mereka, tetapi ijtihad Ali radhiyallahu taala anhu adalah membakar mereka. Ini ijtihad beliau. Dan ijtihad Ali radhiyallahu taala anhu ini diingkari oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma dalam hal pembakaran. Yaitu Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi Alaihissalam, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab, membakar dengan api kecuali penguasa api, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam hal penegakan hukum terhadap mereka itu benar. Namun disebutkan bahwa Abdullah bin Sabah ya, dia lolos dan lari ya, berkelana dari kota-kota, dan dia menyebar pemikiran Syiah yang berkembang di mana-mana, mayoritasnya yang paling banyak penyebarannya di dunia ini sekarang ini, karena Syiah itu sebenarnya bersekte-sekte, tetapi Syiah yang mendominasi penyebarannya di dunia ini sekarang ini adalah Syiah Rafidhah Imamiyah yang menuangkan Ali radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Syiah Imamiyah Itsnai Asyariyah, yang meyakini mereka punya 12 imam dari kalangan Ahlul Bait. Imam pertama mereka adalah Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu, kemudian Al-Husain radhiyallahu anhu, kemudian imam 12 mereka yang mereka nanti-nanti ya, dan mereka tunggu-tunggu, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ya, versi mereka, versi Syiah yang mereka yakini sebagaimana dipertegas oleh Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah bahwa imam-imam kami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada para nabi dan malaikat. Kita kembali sedikit mundur menilik sejarah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berbau radikalisme. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan tangannya dihancurkannya Persia, negaranya orang-orang Majus, penyembah api. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu khalifah penyebar keadilan. Kemudian ada konspirasi dari orang Majus untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qadarullah ma syaa fa'al. Seorang Majusi Farisi beragama Majus berbangsa Persia namanya Abu Lu'lu'ata Fayruz Al-Farisi Al-Majusi yang berhasil menetap di kota Madinah ketika itu. Gulam Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Dia menyiapkan khanjar, pisau besar bermata dua. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengimami salat subuh, dia pun menikam Umar radhiyallahu ta'ala anhu dari belakang. Baru saja takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung ditikam dari itu. Beberapa kali tikaman sampai tersungkur Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu menarik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang ada di belakangnya untuk menggantikannya sebagai imam, melanjutkan salat subuh. Kemudian Abu Lu'lu'ah dikejar dan berhasil dibunuh oleh sahabat, namun belasan orang yang dilewatinya ya menjadi korban. Nah, dari kalangan kaum muslimin. Nah, ya subhanallah, ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi Al-Farisi. Nah, diagung-agungkan oleh orang-orang Persia. Di Iran, di Iran, di Kashan, di sana ada masjid, ada kuburan, dan dikatakan bahwa ini markaz Bab Suja'ad-Din. Ini ya makamnya, pintu ya pemberaninya agama ini. Jadi Abu Lu'lu' Al-Majusi ini dipuji oleh mereka, Persia, oleh Iran, disanjung dikarenakan berhasil membunuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan digelari sebagai Bab Suja'ad-Din. Dan mereka menetapkan satu hari yang mereka rayakan, dan mereka rayakan di Iran, dan mereka anggap itu sebagai Yaumul Mufaharah, Yaumut Tasliyah, ya, dan istilah lainnya. Mereka anggap itu sebagai hari kemenangan, hari kebanggaan, dan hari hiburan. Ya, karena pahlawan ini bagi mereka dianggap telah berhasil membunuh Umar. Kemudian disebutkan bahwa di dinding ya makamnya tertulis dengan bahasa Persia yang maknanya al-maut li Abi Bakar, al-maut li Umar, al-maut li Uthman. Kematian buat Abu Bakar, kematian buat Umar, kematian buat Uthman. Sekarang mulai tampak bagi kita, jika kita lihat benangnya, benang sejarah, tampak terlihat di sini bahwa Iran ini adalah tempat radikalisme. radikalisme ini tadi membunuh khalifah Umar bin Khattab, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang termulia setelah barisan para nabi dan rasul, setelah deretan para nabi dan rasul, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, khalifah yang sah, penebar keadilan, penghancur Persia, negara Majusi penyembah api, dibunuh oleh dia, kemudian pembunuhnya dianggap pahlawan, kemudian dirayakan, dianggap sebagai hari kemenangan, hari kebanggaan, dan dikunjungi. Agar semakin jelas dan tampak perkara ini, kami akan memberi contoh-contoh yang lebih banyak dari sejarah pengkhianatan Syiah dan pembantaiannya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai dari bagaimana mereka mengkhianati Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dari Irak, dari Kufa, mereka memanggil Al-Husain ketika itu di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah radhiyallahu ta'ala, mereka memanggil Al-Husain radhiyallahu ta'ala yang ketika itu berada di Makkah agar datang kepada mereka untuk mendukung. Ya. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya mengutus seseorang untuk mendahulinya untuk mengecek keadaan mereka, yaitu Muhammad bin Aqil. Muslim bin Aqil. Nah. Mengutus ibnu ammi, putra pamannya bernama Muslim bin Aqil, untuk mengecek bagaimana sesungguhnya mauqif mereka yang mereka mengaku sebagai Syiahnya, kelompoknya, pendukungnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Ketika Muslim bin Aqil tiba di sana, ternyata ahlul Iraq menunjukkan dukungan dan mereka mengatakan berbaiat kepada Al-Husain. Nah, sampai disebutkan bahwa yang membaiatnya itu 12.000 orang. 12.000 orang yang membaiat Al-Husain radhiyallahu anhu di Iraq. Di Iraq. Kemudian Muslim bin Aqil mengirim surat, mengirim baiat mereka kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan itu, Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu bertekad untuk menuju Kufah. Datang kepada mereka yang telah membaiatnya ini. Sebenarnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu sudah diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu agar jangan berangkat. Bagaimana mungkin kamu menuju kepada kaum yang mereka telah membunuh amir mereka? Sebelumnya mereka telah mengkhianati Ali radhiyallahu anhu, telah mengkhianati kakaknya Al-Hasan radhiyallahu anhu. Tetapi qadarullah ma syaa fa'al, Al-Husain radhiyallahu anhu berangkat. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu berangkat, rombongannya hanya 70 orang. Ya, dari kalangan sahabatnya. 70 orang bersamanya. Ternyata sebelum Al-Husain radhiyallahu anhu tiba di Kufah, ternyata Syiah sudah membuat makar. Sudah mengkhianati. Yaitu seseorang yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad. Ya, ketika dia mengetahui apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil, kemudian dia pun berusaha dengan liciknya untuk merusak, ya, urusan tersebut. Dia seorang wali, al-wali al-Umawi, Ubaidullah bin Ziyad ini kemudian membunuh Muslim bin Aqil dan membunuh, ya, orang yang menempatkannya di Kufah, yang memberinya tempat, yaitu Hani ibn Urwah al-Muradi. dalam keadaan Syiah Kufah yang mengaku sebagai Syiah kelompoknya Husain, mereka melihat kejadian itu tidak ada sama sekali upaya untuk menolong. Tidak ada upaya untuk menolong. Mereka biarkan Muslim bin Aqil dibunuh. Mereka biarkan Hani bin Urwah al-Muradi dibunuh. Bahkan mereka kemudian mencabut baiat mereka. Ya, berkhianat. Mengkhianati Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya Al-Husain yang hanya beranggotakan 70 orang dihadang di tempat yang bernama Karbala. Ya, sebelum tiba di Kufah di tempat yang namanya Karbala. Al-Husain radhiyallahu taala anhu ketika tiba di tempat itu bertanya kepada sahabatnya, apa nama tempat ini? Kata mereka, namanya Karbala. Kata Al-Husain, Karbun wabala. Karbun wabala. Karbala adalah Karbun wabala. Nah, Karbun wabala artinya tempat ini adalah bahaya dan musibah. Dan ternyata disitulah Al-Husain radhiyallahu anhu bersama dengan sahabatnya dibantai habis oleh mereka. Perhatikan, mereka Syiah memanggil mereka ke sana, kemudian mereka yang membunuhnya di Karbala. Lihat, ini kekerasan, radikalisme. Al-Husain radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Al-Hasan dan Al-Husain, dua bersaudara ini radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang mulia ini, adalah sayyida syababi ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda penduduk jannah. Dibantah oleh mereka. Berikutnya, tercatat dalam sejarah bahwa mereka Syiah Rafidhah, mereka melakukan pemberontakan, meruntuhkan daulah Bani Umayyah dengan mengatasnamakan Ahlul Bait. Dan mereka melakukan pembantaian yang sangat keji terhadap Ahlus Sunnah dan melakukan pengusiran besar-besaran. Yang ketika itu tokohnya adalah Abu Muslim Al-Khurasani bersama dengan kelompoknya, kelompok Syiah Rafidhah. Berikutnya, pengkhianatan Ali ibnu Yaqtin. Yang ini, Ali ibnu Yaqtin ini, tokoh Rafidin, dipuji oleh Al-Khumayni sebagai pahlawan. Yaitu di masa pemerintahan Harun al-Rashid. Pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, Harun al-Rashid, ketika dia, yakni Daulah Abbasiyah, pemerintah Abbasiyah berbuat baik kepada orang ini, Ali bin Yaqtin ini, sampai dia diangkat sebagai wazir, sebagai perdana menteri, dipercaya. Ternyata karena dia menduduki posisi penting sebagai perdana menteri di masa Harun al-Rashid, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianggap sebagai orang-orang yang menyelisihinya ditangkapi dan dipenjara. Di satu tempat penjara khusus. Dan kemudian terjadi tindakan pembantaian terhadap mereka yang ini diakui sendiri oleh orang-orang Syiah. Yang bercerita tentang ini adalah orang Syiah sendiri. Yaitu orang alimnya Syiah yang digelari sebagai Sadrul Hukama, Raisul Ulama, Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Ma'ruf Al-Anwar Al-Nu'maniyah. Dan yang kedua, Muhsin Al-Muallim dalam kitabnya An-Nasbu Wan-Nawasib. Diriwayatkan sendiri oleh mereka kejadiannya, peristiwanya. Ketika itu jumlah Ahlus Sunnah yang dianggap menjadi Syiah yang dipenjara sudah jumlahnya sudah ratusan sampai 500-an jumlahnya. Kemudian satu ketika Ali bin Yaqtin ini memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan atap penjara itu, sehingga atap penjara itu runtuh dan menimpa terbunuh satu hari saat itu 500 orang. 500 orang terbunuh, 500 rajul kurang lebih. Ini luar biasa pembantaian, radikalisme. Kemudian Al-Khomeini memuji orang ini, ini pahlawan, dianggap sebagai pahlawan. Dalam bukunya Al-Khomeini Al-Hukuma Al-Islamiyah, dianggap pahlawan berhasil membunuh 500 sunni al-sunnah jamaah dalam satu hari, dalam satu peristiwa. Sejarah berikutnya yaitu pembantaian yang lebih dahsyat lagi dan sangat memilukan yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah yang bernama Al-Qaramithah. Sebelumnya kami ingin memberi penjelasan sedikit tentang Al-Qaramithah. Awal berkuasanya Al-Qaramithah, munculnya Al-Qaramithah itu pada tahun 278 Hijriah. Pada awal kemunculannya, mereka mengaku menisbahkan diri sebagai pengikut Ismail ibn Ja'far As-Sadiq, Ismailiyah. Mereka mengaku bahwa mereka adalah Syiah yang mencintai Ahlul Bait. Pada awalnya begitu. Kemudian meningkat i'tikad mereka, meyakini bahwa Ali radhiyallahu taala anhu mengetahui perkara ghaib. Kemudian meningkat lagi i'tikad mereka sampai pada tingkatan membatilkan, menyatakan batil umat pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan prinsip mereka, rujukan mereka adalah filsafat. Jadi mereka secara lahiriahnya adalah bermadzhab Rafidhah, tetapi batinnya, batiniyah, yaitu kufur. Ini Al-Qaramithah. Al-Qaramithah ketika itu berkuasa, menguasai Al-Ihsa, Bahrain, Yaman, Aman, Oman, dan negeri-negeri yang berada di Syam. Pada tahun 294 Hijriah, pada tahun 294 Hijriah, Qaramithah mereka menghadang jamaah haji yang pulang dari Makkah ketika mereka pulang menunaikan manasik haji. Rombongan pertama dari jamaah haji yang mereka dapatkan, mereka bantai habis. Yakni mereka memeranginya. Mereka perangi. Tetapi rombongan ini melawan dengan sengit. Ketika Qaramithah melihat perlawanan mereka yang sengit, maka mereka pun membuat makar. Dengan suku muslihat, mereka mengatakan, apakah di antara kalian, rombongan kalian ada naib sultan, ada wakil sultan? Ya. Rombongan haji itu mengatakan tidak ada. Mereka mengatakan, pura-pura mengatakan, kalau begitu kami tidak menginginkan kalian. Kami tidak menginginkan kalian. Silakan kalian berlalu dengan aman dan tenang, jangan khawatir. Ketika mereka berangkat, kemudian ya dengan licik dari belakang mereka dibantai. Kemudian dihabisi rombongan-rombongan berikutnya, semuanya dibantai oleh mereka. Dan mereka mengumpulkan korban-korban pembunuhan dari jamaah haji itu bertumpuk-tumpuk bagaikan bukit-bukit yang menumpuk. Pengkhianatan berikutnya lebih dahsyat lagi. Pada tahun 312 Hijriah, Abu Thahir Asy-Syi'i Al-Qarmati. Abu Thahir, pimpinannya namanya Abu Thahir Asy-Syi'i Al-Qarmati. Dari kalangan Qaramithah, Dia membawa pasukan yang besar untuk menghadang jamaah haji yang pulang dari Makkah. Jamaah haji itu jumlahnya sangat banyak dari kalangan penduduk Baghdad. Kemudian mereka dirampoki, dirampasi harganya, dan berlanjut rombongan-rombongan berikutnya. Kemudian semuanya dibantai, sampai kemudian Abu Thahir Al-Qarmati ini masuk ke Haram Makkah. Berhasil masuk ke Haram Makkah. Apa yang dilakukannya? Yaitu pada tahun 317 Hijriyah, masuk ke Makkah di Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Mereka membunuh jamaah haji yang ada di Makkah, di Masjidil Haram, dan yang ada di Ka'bah, yang sampai sebagian orang bergelantung di Ka'bah tetap dibunuh oleh mereka. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran dikatakan waman dakhalahu kana aminan. Karena siapa masuk ke Makkah, masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Nah, tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh dia? Jamaah haji yang dibunuh olehnya itu dilemparkan masuk ke sumur Zamzam. Ya, ditimbun sumur Zamzam oleh Abu Thahir Al-Qarmati ini dengan mayat-mayat hujjaj ini tadi. Kemudian dia memerintahkan kain tirai penutup Ka'bah dilepas, kemudian dirobek-robek oleh dia dan dibagi-bagi di pasukannya. Setelah itu pintu Ka'bah dihancurkan, kemudian Hajar Aswad dicopot oleh Abu Thahir Al-Qarmati, dan dia berteriak-teriak mengatakan, ya Hamir, wahai keledai-keledai, kalian mengatakan wa man dakhalahu kana amina, barang siapa masuk ke sini maka dia aman, mana buktinya sekarang, mana keamanan kalian? Bahkan dia mengatakan, di mana burung ababil? Mana burung ababil? Mana itu hijara min sijil? Kemudian Hajar Aswad itu diambil oleh dia, dibawa ke negerinya. Sampai disebutkan bahwa Hajar Aswad hilang dari Ka'bah, berada di Qaramithah sampai 23 tahun. Tidak ada di Ka'bah. Dirampas oleh Qaramithah. Nah, yang mereka adalah Syiah Rafidhah Batiniyah. Radikalisme berikutnya, pengkhianatan Syiah Rafidhah, adalah konspirasi mereka pada masa penyerbuan pasukan Tartar masuk ke negeri Islam, yang dengan pengkhianatan tokoh Syiah Rafidhah Ibnul Alqami dan juga tokoh Syiah Rafidhah lain yang bernama Nusair At-Tusi, Khilafah Abbasiyah runtuh di Baghdad, runtuhkan oleh pasukan Tartar. Bagaimana kisahnya? Ketika itu pasukan Tartar dipimpin oleh pimpinannya bernama Hulagu Khan. Mereka hendak menghancurkan dan merebut Baghdad, meruntuhkan Khilafah Abbasiyah. Khalifah ketika itu lemah, yaitu dikatakan bahwa khalifah mereka kurang memperhatikan pemerintahannya, dan yang jadi masalah yang diangkat sebagai perdana menteri al-wazir adalah Ibnul Alqami, seorang rafidhi. Jadi diceritakan bahwa Ibnul Alqami ini ketika menjadi perdana menteri, dia mengatur siasat untuk melemahkan pemerintahan dengan cara menghentikan mengurangi tentara, mengurangi bala tentara negara, sehingga pemerintahan yang tadinya tentaranya banyak tinggal sedikit. Nah, kemudian dia bersurat kepada Hulagu ya, Khan ini tadi, pimpinan Tatar, dan mengabarkan bahwa pemerintahan sekarang sudah lemah. Kalian datang. Dikarenakan bala tentara ketika itu pasukannya tinggal sedikit, maka mereka tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Kemudian Khalifah berdasarkan isyarat daripada Nusair al-Tusi dan Al-Wazid al-Alqami dibunuh. Dan cara pembunuhannya pun sadis, yaitu dimasukkan dalam karung, ya, Khalifah dimasukkan dalam karung, kemudian ditendang, dihinakan, ditendang sana kemari sampai akhirnya mati. Nah, jadi disebutkan bahwa yang mengisyaratkan agar Khalifah dibunuh adalah Al-Wazir, Perdana Menterinya sendiri, yaitu Ibn al-Alqami, si Irafidini tadi, dan Nusairuddin al-Tusi, yang juga tokoh Rafidi yang dipercaya oleh Hulaku Khan tadi. Kemudian setelah itu, setelah Khalifahnya dibunuh oleh mereka, kemudian kaum muslimin di negeri Baghdad dari kalangan ulama, para qadhi, ya, dan yang lainnya dibantai. Nah, siapa saja yang mereka mampu bunuh, dapatkan dan berhasil dapatkan, mereka bunuh, mereka bantai. Nah, sebagian ada yang masuk bersembunyi ke sumur-sumur dan mencari tempat persembunyian. Disebutkan bahwa jumlah korban di Baghdad ketika itu bertumpuk-tumpuk bagaikan perbukitan, ya, sampai kemudian jenazahnya, mayatnya itu berbau, ya, dan tercium sampai ke negeri Syam sehingga terjadi wabah dan banyak yang mati. Nah, ada perbedaan pendapat dalam menilai berapa jumlah korban ketika itu yang dibantai dari kalangan Ahlus Sunnah oleh mereka di Baghdad. Ada yang menyebutkan jumlahnya 1.800 orang. Ada yang menyebutkan 1.1.800. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 2 juta korbannya. Bisa dibayangkan, mayat-mayat itu bertumpuk seperti bukit-bukit, ya. Kemudian hawa, udara berubah karena mayat-mayat mereka sudah berbau, dan itu sampai bertiup sampai ke negeri Syam, sampai terjadi wabah. Kemudian kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, ya, oleh mereka dibuang di sungai, ya, Dajlah. Nah, dihanyutkan, dibumihanguskan oleh mereka, dan banyak sekali jumlahnya. Nah, sampai ini berubah menjadi hitam karena tinta-tinta. Ini, ya, tindakan mereka ketika itu oleh dua tokoh, Syi'rafuhi, ya, Perdana Menteri yang dipercaya berkhianat, yaitu Ibn al-Alqami, kemudian yang kedua adalah Nusair al-Tusi. Dan ini dipuji oleh Al-Khomeini, dianggap sebagai pahlawan. Ya, Al-Khomeini dalam kitabnya Al-Hukum al-Islamiyah disambing menyanjung yang telah disebutkan dari sebelumnya, Ali bin Yaqin yang berkhianat pada masa Harun al-Rashid. Nah, Harun al-Rashid, Al-Khomeini juga memuji Nusair al-Tusi. Kata Al-Khomeini dalam kitabnya Al-Hukum al-Islamiyah, wa idha kanat dhurufu at-taqiyah تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتل إلا أن يكون في دخوله الشكل نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصر الدين الطوسي رحمهم الله. Kata Al-Khumaini dalam kitabnya Hukum Al-Islamiyah, ya, jika kondisi taqiyah, mereka punya taqiyah, orang Syiah, mereka punya senjata yang namanya taqiyah, yaitu berdusta, sehingga tidak ketahuan bahwa dia Syiah. Nah, jika menuntut harus masuk di dalam deretan pejabat pemerintahan, kata Al-Khumaini, maka di sini tidak boleh. Meskipun kalau terpaksa dia harus terbunuh, tidak boleh. Kecuali, kata dia, kata Al-Khumaini, kecuali jika masuk dengan tujuan untuk menolong Islam dan kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Yaqtin dan Nusairuddin At-Tusi. Nah, dan dipuji. Jadi apa yang dilakukan oleh Nusairuddin At-Tusi dan dengan pengkhianatannya bersama Ibn al-Alqami sehingga runtuh khilafah Abbasiyah, dibunuh khalifah, kemudian ulama, fuqaha, qadhi-qadhi dibantai di sana seperti telah dengarkan tadi kisahnya, kemudian dihancurkan kitab-kitab ulama, dihanyutkan di sungai Dajlah, ya, itu dianggap sebagai keberhasilan oleh Al-Khumaini. Nah, sehingga dipuji. Nah, berikutnya, dan ini termasuk contoh yang dianggap oleh Syekh Rabi Hafizahullah, yaitu pemberontakan mereka yang terakhir kali, atau pemberontakan mereka yang terakhir ini, yang yaitu dikenal dengan revolusi Iran, yaitu Al-Khumaini dengan Syiah Rafidahnya, dengan kerjasama dengan Eropa, kemudian dia berhasil menguasai Iran, kemudian menjadikan Iran sebagai negara Syiah Rafidah. Nah, setelah ini anak akan membacakan keterangan Al-Imam Al-Mujahid Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Marfuri yang menjelaskan kepada kita. Nah, untuk membantah ketika tokoh-tokoh Syiah dan Ahlul Bidah mereka mengkambing hitamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka mengkambingkan Ahlus Sunnah Jamaah dan mengatakan bahwa mereka lah sumber radikalisme. Salafiyun, Ahlus Sunnah Jamaah, dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah Wahhabiyah. Ya. Maka di sini butuh penjelasan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata Syekh Rabi pada risalahnya yang berjudul Manhumun Al-Ihabiyun, siapa sesungguhnya mereka itu, ya, orang-orang radikalis itu, kata beliau menerangkan, wa min al-ma'lum indal munsifin anna da'wat al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab da'wat al-islamiyah sahihatun sarat ala manhaji as-sahaba al-kiram wal-a'imma al-idham fi aqidatiha wa manhaji wa siyasatiha wa fi intizam al-kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang sudah diketahui di kalangan orang-orang yang insaf, orang-orang yang adil dalam menilai bahwa dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah Islam yang benar di atas manhaj sahabat yang mulia dan imam-imam besar yang agung dalam akidah mereka, manhaj mereka, politik mereka, dan berpegang teguhnya mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Waffaqallahu linnuhud biha hadzal imamul mujaddid wa hayya'allahu lahu ansaran sa'aduhu fi an-nuhud bi hadzal da'wati rafi'ina rayat at-tauhid wa at-tajdid wa hadimin lis-syirk wa ad-dalal wa at-tandid hatta aqama Allahu lahum dawlatan 'azimatan maha Allahu biha as-syirk wal jahl wa qada biha 'ala as-sihr wal kahana wal kahana wad dajjal wa maha Allahu biha al-fawda wal irhab was-sal wan nab wastaqarra 'ala anqadhi hadhihi al-jahiliyat at-tauhid wal iman wa at-tuma'nina wal aman ila darajatin yahsuduha kullu duwal ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada imam besar ini, mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamim An-Najdi, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya para penolong yang mendukungnya dengan dakwah tauhid, mengangkat bendera tauhid, memperbarui Islam dan menghancurkan kesyirikan dan kesesatan, sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berdirinya negara yang besar di atas tauhid, negara Arab Saudi, Mamlakah Arabiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dakwanya didukung oleh Muhammad bin Saud ketika itu, dan terjadi kesepakatan perjanjian di antara keduanya. Muhammad bin Abdul Wahhab dipersilakan untuk berdakwah, mendakwakan Islam yang benar, akidah yang benar, tauhid. Kemudian Muhammad bin Saud mendukungnya dengan pemerintahannya. Negara Rasulullah. Nah, dan di sana kesyirikan, kejahilan, ya, sihir, perdukunan, ya, dan semacamnya semuanya ditiadakan. Nah, kekacauan, ya, teror-teror, nah, pembunuhan, perampokan, ya, semuanya diamankan. Sehingga tauhid, umat Islam di sana, kaum muslimin hidup di atas tauhid, di atas iman, di atas ketenangan dan ketenteraman. Kemudian kata beliau, wa da'watuhum qa'imatun 'ala muharabatihi wa shaghir wa kabir, dan dakwah mereka tegak memerangi kekufuran, kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Silakan baca kitab tauhid dan syarahnya usulul thalatha, dan baca karya-karya mereka membantah ahlul dhalal, ahlus syirk, ahlul bidah, yang terutama Syiah Rafidhah. Ulama di sana membantah dan menunjukkan kesesatan Syiah Rafidhah ini dan bahayanya mereka. Baca pula kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kita akan melihat penjelasan tauhid dan akidah yang benar di sana. Baik, kata Syekh, "Na'am, hum yukaththiruna bit-tawaghit wa yu'minuna billahi wa yuharibuna al-ghulu alladhi harabahu al-anbiya'u jami'an." Mereka, na'am, mengkufuri tagut, beriman kepada Allah, memerangi ghulu, berlebihan dalam bersikap ekstrim yang diperangi oleh para nabi seluruhnya. Yuharibuna ghulu ar-rawafid fi ahli al-bait. Ahlus sunnah wal jamaah memerangi ekstrimnya Syiah Rafidhah dalam memperlakukan, menyikapi ahlul bait, haitsu rafa'uhum ila darajatil ilahi min al-i'tiqad, ketika mereka ekstrim. Ahlus sunnah mencinta ahlul bait, menghormati dan memuliakan mereka, tetapi ala hududin syar'iyyah. Tetapi Syiah Rafidhah wudu. Ahlus sunnah memerangi mereka dalam perkara ini sampai mengangkat ahlul bait sampai pada tingkatan dipertuhankan. Biannahum ya'lamuna al-ghuyub, bahwa mereka, imam-imam mereka, mengetahui perkara ghaib. Wa ma kana minha ma yakun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa annahum yatasarrafuna fil kaun, dan bahwasanya imam-imam mereka ini punya kuasa mengatur alam semesta ini. Wa yad'unahum, dan mereka berdoa kepada imam-imam mereka. Wa yastaghithuna bihim, mereka istighatsah mohon pertolongan pada kondisi mara bahaya kepada imam-imam mereka. Wa yatufuna biquburihim, dan mereka melakukan tawaf di kuburan-kuburan imam-imam mereka. Wa yarawna anna ba'dha mashahidihim afdalu min al-Ka'bah, dan mereka syarafidhu memandang bahwa kuburan-kuburan tokoh-tokoh mereka, imam mereka itu lebih mulia daripada Ka'bah. Wa hajjuna ilaiha, dan mereka berhaji ke sana. Hada huwa syirk wal kufr, ini syirik besar, kufur. Wa hada huwa taklif li kitabillahi wa li sunnati rasulillah, dan ini pendustaan terhadap kitabullah dan sunnah rasulillah. Wa hadha 'ainul muhadda wal musaq wa lidadu rasul bal lil muslim wa ahli bait, dan justru inilah permusuhan, penyelisihan terhadap Allah, rasulnya, bahkan terhadap kaum muslimin dan ahli bait. Fa ahlus sunnah hum yuharibuna an-nasb wa ar-rafd, ahlus sunnah memerangi an-nasb, yaitu aliran yang membenci ahlul bait dan memerangi ahlul bait, nawasib, ya, golongan nawasib yang memerangi ahlul bait. Ahlus sunnah mengingkari mereka dan memerangi nawasib, mentahdir dari mereka, karena ahlus sunnah mencinta ahlul bait, dan juga ahlus sunnah memerangi ar-rafd, si ar-rafidah yang gulu ekstrim dalam mencinta ahlul bait berlebihan. Nah, sampai dipertuankan dan seperti yang telah kita dengar tadi. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa ammal irhabu, adapun al-irhab, ya, radikalisme, fahum wallahi bidduh, maka demi Allah mereka ahlus sunnah salafiyun, yang disematkan pada mereka bahwa mereka wahhabiyah yang pusatnya di Arab Saudi, sungguh mereka adalah lawannya radikalisme. Kita lihat sekarang, kenyataan sekarang, Arab Saudi bifadlillahi ta'ala dengan Raja Salman hafizahullah, dengan dukungan para ulama ahlus sunnah, mereka yang terdepan memperakarsai koalisi yang bergabung dalam 65 negara anti radikalisme yang berpusat di Riyadh, dengan pimpinan putra mahkota Muhammad bin Salman, ya. Sedangkan Syiah Rafidah yang kemudian berujung sebagaimana telah diceritakan tadi dengan berdirinya Iran pada Khomeini, ya, ini semua adalah, ya, radikalisme, dan berpusat radikalisme di sana. Nah, kata Syekh Rabi' hafizahullah, anna ar-rawafidha min akhtari manabi'il irhab wal hamajiyah, sesungguhnya Rafidah termasuk sumber radikalisme yang paling berbahaya dan sumber kebrutalan yang paling berbahaya. Kemudian beliau terangkan, dan ini semakin membahayakan, ittalahama hizbul ikhwanil muslimin as-siyasi ma'ar rawafid wal khawarij, ketika bergabung, ya, kelompok ikhwanul muslimun, ya, partai politiknya bergabung dengan Rafidah dan Khawarij. Wa dhammuhum tahta janahihi, dan masuk di bawah dua sayapnya. Rafidah dan Khawarij masuk di bawah dua sayapnya. Sa'ikhwan muslimin. Fakana min nata'iji hadzal talahum, maka buah hasil daripada koalisi ini, perpaduan ini, ma yusyahiduhun nasul yaum wa yu'anunahu min al-irhab wa tadmir, apa yang disaksikan oleh kaum muslimin di hari ini, ya, berupa tindakan radikalisme di mana-mana dan pembantaian di mana-mana, teror-teror. Kemudian kata beliau, wa minhum, dan dari mereka lah, dari Syiah Rafidhah itulah, nab'ul irhab al-mu'asir, munculnya, ya, radikalisme di masa ini. Wattajaha bi'unf ila salafiyin khassatan, dan itu mengarah, ya, kekerasan itu ke kelompok Salafiyun secara khusus. Fabada Abi Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Tindakan radikal itu pertama kali mereka lakukan kepada Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani di Afghan. Ketika itu yang mendirikan penitan atau sunnah jamaah di sana. Faktaluhu, mereka membunuhnya, ya, dengan makar. Wasbatu imaratahu al-qaim ala al-kitab was sunnah, dan mereka meruntuhkan pemerintahan Jamilur Rahman Al-Afghan yang berdiri atas Al-Kitab was sunnah. Aqidatan wa jihadan wa tatbiqan sahihan. Dari segi akidah, jihadnya, ya, dan penerapan Islam yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu wattajahu ila al-hukumah Saudiyah. Kemudian mereka mengarah untuk menghancurkan negara Arab Saudi. Wawajjahu laha darabat adidatan bada'at min sanawat. Dan mereka kemudian terus melakukan teror-terornya, tindakan-tindakan radikalnya untuk merongrong Arab Saudi sejak sekian tahun sebelumnya. Nah, kita tahu sekian kali pengeboman, teror terjadi di Arab Saudi. Nah, kalau negara Arab Saudi yang mereka katakan itu Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah, itu adalah, ya, negara radikalisme, bagaimana mungkin teror-teror pengeboman-pengeboman itu terjadi di sana? Kemudian kata Syahrul Wafil waktu nafsih lam yamassa hadzal irhab la Iran ila al-yawm. Kemudian kita lihat kenyataannya, pernahkah ada teror terjadi di Iran? Ada pengeboman di Iran dari kelompok-kelompok radikal? Pernah kita mendengarnya? Iya. Kalau memang Arab Saudi yang dikatakan Wahhabiyah, pada mereka Ahlus Sunnah, mereka Salafiyun di atas Al-Kitab was Sunnah, itu adalah sumber radikalisme, bagaimana mungkin kemudian menyerang negeri mereka sendiri? Nah, coba kita lihat, sampai saat ini masih berlangsung perang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah Rafidhah Itsnai Asyariyah Imamiyah yang berpusat di Iran, di negeri Yaman. Nah, di negeri Yaman, pembantaian yang mereka adalah Houthiyun, Hawaz, dan mereka itu adalah bentukan Iran. Nah, pembantaian terhadap Ahlus Sunnah Jamaah, sehingga Ahlus Sunnah Jamaah kemudian bangkit melakukan jihad dengan fatwa ulama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat kejujuran iman mereka, mempertahankan negeri mereka, mempertahankan Al-Kitab was Sunnah dari rongrongan Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah, yaitu Houthiyun bentukan Iran, ya, karena akan dijadikan sebagai Iran kedua oleh Iran, mereka berjihad. Ketika Allah melihat kesungguhan mereka, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menolong mereka dengan koalisi Arab Saudi, ya, koalisi Arab Saudi dengan saudara-saudaranya yang berkoalisi pada serangan Asifatul Hazm yang diawali dengan serangan, ya, lewat udara. Nah, kemudian lanjut dengan serangan darat. Arab Saudi, nah, Imarat, ya, dan yang lainnya yang bersamanya. Walhamdulillah, alhamdulillah, Yaman, ya, wilayah Janub, wilayah selatan berhasil diselamatkan. Kemudian sekarang ini walhamdulillah Arab Saudi dan koalisinya dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, front perlawanan rakyat di sana terus merengsek sampai sekarang ini sudah mulai masuk di Sana'ah. Nah, pada kekuatan mereka yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kemenangan Ahlus Sunnah. Dan bersama di hari-hari perang itu, di samping mereka melakukan di Yaman, mereka juga terus menyerang di perbatasan Arab Saudi. Nah, ya, kita lihat sangat mengerikan kalau mereka berhasil masuk Arab Saudi. Sudah kita dengar sejarah tadi. Na'udzubillah. Karena mereka berkeyakinan Syi'ah, mereka berkeyakinan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang kafir. Jangankan kita-kita ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikafirkan oleh mereka. Pada saat yang sama mereka gulu terhadap Ahlul Bait, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib, ya, imam-imam mereka itu dituhankan, dipertuhankan. Imam-imam mereka yang 12 memiliki kedudukan, kata Al-Khumaini, yang kedudukannya lebih tinggi daripada para malaikat dan para nabi. Ya. Dan sudah kita dengar tingkatannya syirik. Nah, kuburan yang disembah, berdoa kepada mereka. Nah. Ya, mereka pada saat sakratul maut bukan memanggil Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi yang dipanggil adalah imam mereka, Ahlul Bait. Istighosahnya kepada Ahlul Bait, kepada imam-imam mereka. Nah. Pada saat yang sama sahabat dikafirkan oleh mereka. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan yang lainnya. Oleh karena itu sudah kita dengar tadi bagaimana pembunuh Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi al-Farisi, ya, diangkat sebagai pahlawan dan digelari Babu Syuja'ad-Din. Dan hari kematian pembunuhan Umar radhiyallahu taala anhu dirayakan sebagai hari kemenangan, hari kebanggaan oleh mereka. Kemudian di makamnya, di dinding makamnya Abu Lu'lu ini ditulis, kematian untuk Abu Bakar, kematian untuk Umar, kematian untuk Utsman. Kemudian dengan itu mereka mengatakan bahwa para sahabat itu mereka orang-orang kafir, tidak bisa dipercaya. Mereka telah merubah Al-Quran. Oleh karena itu, mungkin sebagian kita sudah mendengar bahwa mereka punya Al-Quran sendiri. Adapun Al-Quran yang ada, di tangan kaum muslimin, itu jalurnya para sahabat. Sementara sahabat itu dikafirkan oleh mereka. Tidak bisa dipercaya. Jadi Al-Quran yang ada pada kita ini, menurut keyakinan mereka adalah Quran palsu. Quran yang sebenarnya ada pada mereka. Sehingga Quran yang pada mereka berbeda sama sekali dengan Quran kita. Oleh karena itu di sebagian tempat, ya, di sebagian tempat yang mulai datang Syiah di sana, diberitakan bahwa mushaf diinjak. Dan keyakinan bahwa mushaf itu palsu. Yang benar mushaf mereka. Mushaf Al-Sunnah ini agak palsu. Karena perhatiannya sahabat. Sahabat di sisi mereka adalah orang kafir. Seperti itu. Oleh karena itu, darah-darah Al-Sunnah Jamaah dihalalkan oleh mereka. Sehingga tidak mengherankan kalau kita lihat keyakinan mereka seperti itu, apa yang kita dengar sejarahnya tadi, rentetan sejarah yang sangat mengerikan. Ya, jika mereka mendapat kesempatan, punya kekuatan di pemerintahan, punya kesempatan, nah, akan berkhianat dan akan berusaha supaya Ahlus Sunnah dibantai dan disingkirkan. Nah, untuk penyebaran, ya, akidah mereka yang batil, yang merupakan kekufuran. Naudzubillah. Nah, dan salah satu bukti pula, ya, yang ingin anda sampaikan di sini, yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa yang menunjukkan bahwa mereka adalah tempatnya radikalisme, yaitu apa yang diakui sendiri oleh salah satu tokoh Syi'i, yang dia bercerita secara terus terang mengakui apa yang ada pada mazhab Syiah. Dia mengatakan, innani indama ra'aitu at-tawabi' al-baridiyah al-jadidah allati asdaratha al-jumhuriyah al-islamiyah al-iraniyah wa 'alayha suwar al-irhabiyyin mithlu ميرزا الكرماني ومجتبى نواب الصفوي. زعيم جماعة فدائيان إسلام التي اغتالت عددا من رؤساء الوزارات وغيرهم. Dia menceritakan ya, apa yang dia rasakan, kekecewaannya. Dia mengatakan, ketika aku melihat perangko-perangko yang terbaru yang diterbitkan oleh Iran, yang ternyata gambar perangkonya adalah gambar tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris. Ya, disebutkan namanya di sini, contohnya Mirza al-Karmani, Mujtaba Nawab, Safawi. Nah, ini adalah tokoh ya, radikal yang telah melakukan sekian kali tindakan radikalisme. Ya, pembunuhan secara senyap terhadap sejumlah ya, pimpinan ya, menteri-menteri. Nah, kata dia, pengakuan dia. Dan juga kata Syekh Rabi Hafizahullah menyebutkan, di sana di Iran ada satu jalan raya ya, ada satu jalan raya, nama jalan raya itu namanya adalah Islam Bumi. Nah, sementara ini adalah tokoh radikal. Nah, ini semua menunjukkan bahwa, kata Syekh Rabi, ini menunjukkan bahwa Rafidhah hum wara'al irhab wa hum musajji'uhu fi biladil muslimin kulliha. Nah, mereka lah yang ada di belakang tindakan-tindakan radikalisme yang ada ini. Dan mereka lah yang menopang dan mendukung ya, hal itu di negara-negara kaum muslimin. Nah, ya, karena dibangun di atas akidah tadi yang sudah kita dengar. Na'udzubillah. Jadi ini yang mungkin bisa kami paparkan pada majelis ini. Ya, mudah-mudahan sedikit dari keterangan ini bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin tentang bahayanya ya, Syiah Rafidhah, dan bahayanya radikalisme yang suatu waktu bisa muncul dari mereka ya, untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Agar kita kaum muslimin ahlussunnah jamaah waspada dan hati-hati, dan juga semoga dengan penjelasan yang sedikit ini bisa memberi pencerahan bahwa apa yang selalu diserukan oleh sebagian dari mereka ya, tokoh-tokoh Syiah itu untuk menutupi hakikat mereka yang sesungguhnya, justru mereka melontarkan tuduhan radikalisme kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Salafiyun, dan mereka istilahkan dengan Wahhabiyah, bahwa itu adalah dusta ya, yang telah kami terangkan tadi ya, meskipun kami menyadari bahwa penjelasan ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, namun kami mengarahkan kepada kaum muslimin untuk bisa menyimak ya, keterangan dari daurah-daurah para asatidz Ahlussunnah Jamaah Salafiyun yang lainnya, yang mereka memberi penjelasan lebih jelas daripada ini ya, sehingga semakin menambah pengetahuan ya, agar kita benar-benar memahami masalah ini dengan baik dan benar. Nah, dan bahwa sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun adalah, mereka adalah orang-orang yang terdepan mereka adalah pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam yang beriman dengan kitab was sunnah yang pemahaman salaful ummah yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang murni yang diajarkan diwariskan kepada para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah golongan yang terdepan di dalam mengingkari dan memerangi radikalisme dan memberikan keterangan penjelasan-penjelasan di majelis-majelis mereka dan di media-media mereka apa itu radikalisme yang sebenarnya, ya, siapa itu Khawarij, ISIS, apa itu hakikat Syiah Rafidhah yang sesungguhnya, dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pada mereka radikalisme sama sekali. Dan di sini ada yang menanyakan, dan ini sebagai tambahan, yaitu tragedi Mina yang terjadi baru-baru ini musim haji yang lalu. Nah, yang menimpa sekian banyak jamaah haji. Sebagaimana kita ketahui, ya, dan terungkap ketika itu bahwa ini juga dalangnya dari Syiah Rafidhah Iran. Nah, itu tindakan radikalisme. Dengan berbagai cara mereka akan melakukan hal itu. Mereka punya acara yang itu tersebar, ya, tersebar dan bisa dilihat di YouTube. Mereka punya perayaan. Salah satu bentuk ghulu ekstrim mereka terhadap Ahlul Bait. Mereka merayakan hari kematian Al-Husain. Yang kita dengar kisahnya tadi terbunuh di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Nah, yaitu mereka punya acara yang merupakan niyahah, yang diturut berduka cita menunjukkan kesedihan atas kematian Al-Husain radhiyallahu anhu dengan bentuk na'udzubillah, sangat mengerikan kalau kita lihat, kalau kita tonton. Yaitu mereka memukuli, ya, tubuh-tubuh mereka sendiri bahkan dengan senjata, dengan pedang. Mereka tebas kepala mereka sendiri, badan mereka sampai berlumuran darah, sampai yang sudah tidak kuat berjatuhan kemudian diangkut. Dan mereka anggap itu sebagai ibadah. Acara ini saja baunya sudah bau radikalisme. Darah, pedang, dan itu tersebar. Dilihat di YouTube. Nah, ya, acaranya orang Syiah, Rob. Dan itu memang pertama kali, ya, digelar acara ini pada masa Buhayyum. Nah, di Baghdad. Oleh Syiah dan terus berlanjut sampai hari ini. Wallahu musta'an. Adapun di sini ada yang menanyakan tentang Ghafatar. Nah, Ghafatar pembahasannya lain, tidak terkait dengan pembahasan Syiah. Tapi kalau ditanyakan apa itu pecahan dari Islam, maka bukan. Nah, ya, mereka tidak ada bagiannya dari Islam sama sekali. Nah, sebenarnya ini sudah diketahui oleh kaum muslimin, ya, fatwa tentang kesesatan dan kekufuran mereka. Ya, dengan ini kami mengakhiri majelis ini. Nah,